ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kemudahan dan juga pertolongan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali bermajelis di majelis ilmu di mana aktivitas thalabul ilm termasuk bentuk ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan ibadah yang paling afdal dari ibadah sunnah ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Dan insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan risalah Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, sampai pada bab ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah, bab keterangan dalil berkaitan dengan hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir telah disebutkan ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum bahwasanya sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala ada kalanya bernilai syirik apabila disertai niatan taqarrub dan ta'zim. Ada kalanya pula ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sembelihan atau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan manakala tidak ada unsur ta'zim. Bisa jadi sembelihan tadi diperuntukkan atau diniatkan litamattu' bihi, untuk diambil kemanfaatannya, baik untuk dijual atau untuk dimakan sebagai lauk dan seterusnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kama taqaddama ma'ana. Dan berikut ini penulis rahimahullahu taala akan menyebutkan beberapa dalil dari ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seputar sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang beliau titik beratkan adalah sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan bernilai kesyirikan. Beliau mengatakan, wa qaulullahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, kalimat nusuki secara bahasa lafaz nusuk bermakna al-ibadah. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini secara makna syar'i, nusuk adalah dzabhi, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, demikian pula hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Ayat ini khanifidina azani Allah wa iyakum menegaskan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mempersembahkan semua salat beliau, semua sembelihan beliau, hidup dan mati beliau untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Padanya terdapat perintah untuk ikhlas, baik saat menjalankan ibadah salat, demikian pula ikhlas tatkala berkurban menyembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ikhlas dalam mempersembahkan hidup dan matinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semua jenis ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua bentuk ibadah di dalam ayat ini. Yang pertama adalah ibadah salat. Masalah keutamaan salat la yakhfa alaina, tidak diragukan lagi khanifidina azani Allah wa iyakum, salat adalah ibadah yang memiliki keistimewaan, kedudukan yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan ibadah salat di dalam ayat ini dengan ibadah an-nusuk, yaitu al-dhabhu, menyembelih. Menunjukkan bahwasanya sesembelihan yang diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala termasuk bagian ibadah yang memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sebagian para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, menyatakan bahwasanya adzabhu afdalul ibadat al-maliyah, menyembelih ini merupakan ibadah yang paling utama dengan harta. Ibadah maliyah, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan mengeluarkan harta, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang paling utama dari jenis-jenis ibadah dengan harta adalah adzabhu, menyembelih. Walaupun para ulama tidak sepakat dalam bab ini. Yang kita ambil kesimpulan ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, ibadah dalam bentuk menyembelih memiliki kedudukan yang luar biasa utama di dalam agama Islam, yang apabila ibadah yang mulia ini dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka berubah menjadi pelanggaran terbesar, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam lanjutan ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab rububiyahnya. Juga tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab ibadah. Ketika seorang hamba melaksanakan salat, ibadah yang disebutkan dalam ayat ini, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam pelaksanaan salat yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka demikian pula tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba menyembelih dari bentuk-bentuk sesembelihan yang syar'i harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sembelihan dalam bentuk sembelihan yang disyariatkan ketika tiba Idul Adha, yang dikenal dengan istilah berkurban, atau sesembelihan yang bersifat nasikah, nasikah atau yang lebih dikenal dengan akikah, sembelihan yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika lahir putra atau putri kita, dan disembelih pada hari yang ketujuh 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Demikian pula sesembelihan yang lain yang termasuk dalam rangkaian ibadah haji, ya, yang diistilahkan dengan al-hadiyu ikhanibidina azani Allah wa iyakum, harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bentuk-bentuk sesembelihan-sesembelihan yang lain, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ayat yang pertama jelas. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan berlaku bagi segenap umat beliau untuk mengikhlaskan semua bentuk ibadah termasuk ibadah as-salah dan az-dzabh. Kemudian dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkan salat wahai Nabi alaihi salatu wassalam, li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan lakukanlah sembelihan. Ayat ini sama dengan ayat yang sebelumnya. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan 2 ibadah dalam 1 ayat, ibadah salat dengan ibadah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini merupakan gambaran yang sangat-sangat jelas bagi kita ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, bahwasannya yang namanya menyembelih termasuk bentuk ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada ayat yang sebelumnya dikatakan utama karena digandengkan dengan ibadah salat, di dalam ayat ini di samping digandengkan dengan ibadah salat, ibadah menyembelih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam sebagai bentuk syukur. Karena di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anugerah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepadamu wahai Nabi al-Kautsar, ya, sungai yang ada di surga, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, diberi nikmat, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan nikmat, Allah memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk bersyukur. Wujud syukurnya, fasalli li rabbik wanhar, maka tegakkan salat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbmu, dan lakukanlah sembelihan ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Sekali lagi menunjukkan bahwasanya kedudukan an-nahr wa dzabh di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah yang luar biasa agung ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, sehingga harus betul-betul diperhatikan niatan kita ikhwanifidina azani Allah wa iyakum ketika mengalirkan darah hewan yang kita sembelih, kalau itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai ibadah. Dan jangan sampai sekali-kali khanifidina azani Allah wa iyakum, kita mengalirkan, menumpahkan darah dari seekor hewan kita persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk atau niatan taqarrub dan ta'zim. Entah itu diperuntukkan bagi jin-jin kafir yang menghendaki adanya persembahan ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, atau ritual-ritual penyempurna dalam seni bela diri tertentu ikhwanifidina azani Allah wa iyakum yang tidak jelas diperuntukkan untuk siapa, yang ujung-ujungnya diperuntukkan untuk jin ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, atau bentuk-bentuk sembelihan-sembelihan yang lainnya yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan bernilai kesyirikan. Naam. Kemudian dalil yang ketiga. Kali ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata penulis rahimahullahu taala, wa an Ali radhiyallahu taala anhu qal, dan dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an, putra dari pamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam sekaligus menantu beliau. Beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan hadis kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bi arba'i kalimatin, dengan empat kalimat. Ali radhiyallahu ta'ala an menyampaikan dalam hadis ini, beliau mendengar langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam sebuah hadis yang berisi empat kalimat. Yang pertama, la'anallah man dhabaha li ghairillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Ya. Kalimat la'anallah man dzabaha li ghairillah dimaknakan doa. Rasul mendoakan laknat. Makna yang kedua, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, bisa pula kita artikan la'anallahu man dhabaha li ghairillah, Allah Subhanahu wa taala telah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjemahan yang pertama, makna yang pertama doa dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau terjemahan yang kedua, makna yang kedua khabar dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua-duanya boleh, walaupun makna yang kedua ini lebih tepat ya, dan lebih apa namanya, lebih bisa digunakan ikhwanifidina azani Allah wa iyakum untuk menjelaskan betapa besar dosa menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man la'ana walidayh, Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Kalimat laknat, kalau itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melaknat seseorang, Maknanya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum at-tardu wal ibad min rahmatillah. Maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kalimat laknat digandengkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya at-tardu wal ibadu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sangat kecil kemungkinan dia bisa dimasukkan ke dalam surga. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan bahwasanya masing-masing hamba tidak akan masuk surga semata-mata dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari mana dia akan dimudahkan masuk ke dalam surga? Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan ketika seorang hamba tidak dimudahkan jalan menuju surga, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, maka tempat kembali yang terdekat untuknya nanti di yaumul kiamah tidak lain adalah neraka, wala iyadu billah. Sehingga bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang sepele. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, ketika sebuah tindakan dihukumi telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun kalimat laknat ketika disandarkan kepada hamba, seperti di sini man la'ana walidayhi, Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Kalau kalimat laknat disandarkan kepada hamba, maka artinya adalah as-sabbu wasyatmu, mencela dan merendahkan. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam misalnya menyebutkan dalam hadisnya yang lain, laisal muslimu bitta'an walal'an, seorang muslim yang baik itu bukan orang yang suka mencela, juga bukan orang yang suka melaknat. La'an itu syattam, orang yang suka merendahkan, suka memaki saudaranya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dengan kalimat-kalimat yang rendah dan kasar. Jadi paham ya? Nah, temannya ganteng-ganteng, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dipanggil dengan panggilan hewan. Ya, ini sering terdengar di sini, di Ambon maksudnya kan, bukan di sini ya. Nah, jadi pertama kali yang sangat saya herankan ketika dapat di Ambon itu, di Ambon tidak ada kebun binatang, tapi di jalan banyak sekali orang nyebut binatang. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, mencela, memaki itu dalam pandangan syariat disebut dengan melaknat. Bisa dipahami? Sehingga makna hadis ini la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang mencela, memaki, merendahkan kedua orang tuanya. Baik secara langsung, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, wallahu ta'ala a'lam apa yang ada dalam benak sang anak sampai dia tega memaki kedua orang tuanya, yang seharusnya kedua orang tuanya tadi adalah orang yang paling dia sayangi, orang yang paling mendapatkan budi pekerti yang baik dari dirinya. Justru yang ada sang anak mencela, memaki, merendahkan kedua orang tuanya secara langsung, habis-habisan dikasih kata-kata yang kotor dan rendah, hina. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang ini jelas. Kalau ada anak yang demikian, khanifidina azani Allah wa iyyakum, ya, fahuwa ala khatarin azim. Ini anak berbahaya. Ya, diancam mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dia sebagai perantara, secara lisan dia tidak memaki kedua orang tuanya, tidak ada makian, tidak ada cercaan, tidak ada celaan, dari lisannya kepada kedua orang tua, namun dia menjadi sebab orang lain mencela kedua orang tuanya. Ya, dia memaki, mencela, melaknat orang tua si fulan. Akhirnya balas, dilaknatlah, dicela, dicaci orang tuanya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini pun juga demikian. Ya, termasuk dalam makna hadits ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau hal yang demikian difahami, maka kita semua harus berhati-hati dari lisan. Ya. Jangan sampai kita menjadi sebab kedua orang tua kita direndahkan, dicaci oleh orang lain, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, lantaran kita mencaci atau mencela orang tua dari orang lain tersebut, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la'anallah man awa muhditan. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat siapa saja yang melindungi muhditan. Muhditan di sini ada dua makna. Makna yang pertama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seperti yang nanti diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan apa namanya fawaid, ya, makna muhditsan ar-rajulu yuhditsu syai'an yajibu fihi haqqullah fayaltaji'u ila man yujiruhu min dzalik. Ya, bahasa gampangnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat siapa saja yang apa namanya melakukan tindakan kriminal. Misalkan seorang mencuri dan sudah terkena apa namanya hukuman had potong tangan, kemudian dilindungi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, dia berlindung kepada orang yang memiliki kedudukan, khanifidina azani Allah wa iyyakum, supaya lepas dari hukuman tadi. Kalau sampai orang tadi memberikan perlindungan, maka dia diancam dengan laknat Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadith ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, muhditsan, ini al-ihdath fi syar'. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat siapa saja yang melindungi para pencetus kebid'ahan. Muhdithan ay al-muhdith fi syara', yang membuat syariat baru, atau yang diistilahkan dengan bahasa mudahnya ashabul ahwa wal bid'ah. Ya, siapa saja yang melindungi ashabul ahwa'i wal bid'ah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terancam dengan laknat Allah subhanahu wa ta'ala, terancam dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik melindungi dengan lisannya, dengan pujian-pujian mengkaburkan hakikat dan kebusukan-kebusukan ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang seharusnya dia ditahdir dikarenakan penyimpangannya, yang seharusnya kaum muslimin berhati-hati dari pola pikirnya yang berbahaya, malah dilindungi, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan pujian-pujian setinggi langit yang membuat kaum muslimin terpukau dan mengambil ilmu dari mereka, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Hati-hati. Ini kalau dibaca dengan muhditsan. Dalam riwayat yang lain, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seperti yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, juga Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kalimat muhditsan juga bisa dibaca dengan memfathah huruf dal, sehingga terbaca la'anallah man awa muhditsan. Kalau tadi muhditsan, bisa pula dibaca dengan muhditsan. Kalau dengan memfathah huruf dal muhdadan, berarti Allah subhanahu wa ta'ala melaknat siapa saja yang melindungi kebid'ahan. Kalau tadi pelaku bid'ahnya atau da'i kebid'ahan, kalau dengan bacaan muhdathan melindungi kebid'ahannya, ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum, semuanya dilaknat. Kemudian la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat siapa saja yang merubah patok-patok tanah. Ya, tanah sudah jelas dikabling, batas-batas tanah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tanah milik si fulan, luasnya sekian-sekian, batas tanahnya dikasih patoknya. Ya, resmi atau tidak resmi. Kalau resmi kan dipatok beton, ya BPN. Gitu ya. Kalau enggak resmi ya sesuai dengan uruf yang ada di daerah tersebut, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ada yang berbentuk apa namanya kayu atau besi dan seterusnya, atau dalam bentuk tembok. Ya, al-muhim Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, menjauhkan dari rahmatnya siapa saja yang merubah batas-batas tanah. Dia tahu kalau tanah miliknya ini sempit, kecil, tidak luas, yang kebetulan saat itu dia punya rezeki hendak membangun sebuah bangunan di sebidang tanah yang dia miliki. Ketika dibangun dilihat, loh, luas bangunannya ini kalau saya cocokkan dengan luas tanah yang saya miliki, gak bisa bangun kamar mandi. Gitu ya. Kalau saya paksakan membuat kamar mandi pada sebidang tanah yang saya miliki, tidak mengambil tanahnya orang, nanti kamar saya bersebelahan dengan kamar mandi yang mungkin tidak ada batas antara kamar dengan kamar mandi, tidurnya dalam kamar mandi, jangan-jangan. Ya, akhirnya karena tergoda, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, demi membangun kamar mandi tadi, ya diambillah setengah meter aja cukup, gitu ya. Nah, awalnya setengah meter. Ternyata yang punya tanah enggak sadar. Ya, dipindah patoknya ketika apa namanya ada peninjauan misalnya dari badan yang terkait, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mumpung yang punya tanah ini buta huruf, ya enggak ngerti, yang penting saya sudah punya sertifikat, mumpung sekalian diurus, ya dipindah patoknya, dimakan tanah saudaranya tadi sebesar 1 meter, 2 meter, 3 meter misalnya, dimasukkan dalam sertifikat rumahnya, jadi selesai, rebes. Gitu ya. Nah, dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Rasulullah alaihi salatu wasallam menegaskan la'anallah man ghayyara manaral ardi. Ini makna yang pertama. Ya, manaral ardi itu apa namanya batas-batas kepemilikan tanah. Ya, kalau terjemahannya dengan patok-patok tanah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Makna yang kedua yang termasuk dalam hadis ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, manaral ardi ay alamat. Ya, tanda-tanda jalan. Lurus Kampung Kisar, belok kiri jurang. Dirubah. Ya, lurus jurang, belok kiri Kampung Kisar. Orang mulai, Kampung Kisar belok kiri. Zed. Kholas, kampung akhirat, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, merubah tanda-tanda semacam itu, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, juga termasuk ya bagian dari makna hadis ini yang terancam dengan ancaman la'anallah man ghayyara manaral ardi. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Yang diinginkan atau yang ditekankan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam hadis ini, hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ini bagian yang pertama, penggalan yang pertama. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan bahwasannya adz-dzabhu li ghairillah kabiratun min kabairiz dzunub. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk dosa besar. Ya. Karena di antara ciri dosa besar ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum adalah setiap dosa yang diancam mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala atau laknat dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk dosa-dosa yang lainnya yang tersebut dalam hadis ini. Melaknat orang tua, melindungi pelaku kemaksiatan yang seharusnya dijatuhi hukuman had, atau melindungi ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau melindungi kebid'ahan. Demikian pula yang merubah patok-patok tanah dan merubah tanda-tanda jalan ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, semuanya termasuk kategori kabiratun min kabairiz dzunub, dosa besar ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum yang harus dihindari. Naam. Adapun hadis yang terakhir yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala dari sahabat Tariq bin Syihab radhiyallahu taala an tentang masuknya seseorang ke dalam surga dan masuknya seseorang ke dalam neraka dikarenakan lalat, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.